ada lagi di dalam hidupmu, karena kau telah bosan. Kau telah berubah, tak ada yang bisa kau harapkan lagi. Oh, kukira waktu yang kan